Tentang yang hamil di luar nikah. Oke? Hati-hati bermain api. Akan terbakar. Hati-hati bermain air. Nanti you basah. Nah, jamaah. Oh, jamaah. Jatuhnya merusak harga diri kepada siapapun. Baik itu laki-laki, terlebih lagi wanita. Makanya perempuan, jagalah dirimu. Wahai laki-laki, tahanlah dirimu. Ustaz, ya. Saya mau nanya nih ya. Kalau saya akan menjawabnya. Aduh, terima kasih loh. Kalau misalnya ada seseorang yang hamil di luar nikah, terus habis itu reaksi orang tua itu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya kan ada yang tiba-tiba jadi mukulin. Apa reaksinya kira-kira tuh? Iya, tunggu dulu. Apa reaksi orang tua yang mendapati anaknya hamil di luar nikah? Mau tahu? Mau tahu jawabannya? Kita ikuti setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masih berbicara tentang hamil di luar nikah. Jamaah. Bagaimana kalau seorang bapak anaknya hamil? Apa tindakannya? Maaf, seorang anak yang sudah hamil di luar nikah memang adalah bentuk kesalahan yang sangat besar. Baik kepada dirinya, apalagi kepada Allah karena memang diharamkan. Tapi sebagai orang tua, dia adalah bahagian diri kita. Maka sebagai orang tua, kembalikan pada diri kita, kenapa anakku seperti ini? Jangan semata-mata hanya menyalahkan anak. Introspeksi diri. Karena kurangnya perhatian. Karena dalam kamus anak, tidak ada anak nakal. Dan tidak ada anak yang bodoh. Kenapa ada anak nakal? Karena kurang perhatian. Kenapa ada anak bodoh? Karena tidak diberitahu. Dan kenapa ada anak hamil di luar nikah? Karena kebobolan. Kenapa dia kebobolan? Karena tidak diberitahu. Tidak diberikan namanya pagar keamanan, pagar iman, pagar agama. Itu yang penting. Padahal yang berkewajiban untuk melakukan itu adalah orang tuanya. Makanya jangan orang tua itu langsung mencap anak apa ini. Hamil luar nikah. Aku aja sudah menikah baru hamil. Jangan. Ambil rangkul mereka. Anak orang saja yang hamil tidak boleh kita kasih gitu. Apalagi anak kita sendiri. Siapa yang akan menyelamatkan dia? Siapa yang akan membela dia? Kalau bukan orang tua sendiri. Maka rangkul anakmu. Cari jalan keluarnya. Betul tidak? Tapi memang dalam hukum Islam, kalau yang belum menikah berlaku zina, hukumannya cambuk. Kalau yang sudah menikah, dirajam. Dilempar batu sampai mati. Kalau perlu, diazinkan. Makanya diazinkan. Orang nanti lupa, baru kembalikan. Itu jaga jalan satu-satunya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh, kirain tamu. Iya, kenapa? Mau tanya. Iya. Kalau misalkan ada pasangan yang hamil di luar nikah, udah gitu mereka beda agama, gimana tuh, Pak? Wow. Yang seagama saja susah diminta pertanggungjawabannya. Apalagi yang beda agama. Lebih gawat lagi. Pernikahan tidak seagama kan susah. Hukumnya gimana? Apalagi sudah hamil. Kemudian bagaimana? Apa kalau dia mau bertanggung jawab? Tanggung jawab. kalau dia laki-laki itu tidak seagama, usahakan dia seagama dulu. Ya? Kalau mau diceraikan, jangan ceraikan sekarang. Tunggu melahirkannya. Karena tidak sah pernikahan yang tidak seagama. Oke? Baik. Perihal tentang hukum pernikahan, lihat dulu. Karena ada memang yang wajib menikah. Kalau sudah tidak tahan lagi. Seperti ini, sudah wajib menikah. Jangan ditunda. Apalagi kalau sudah hamil. Bahaya. Nanti orang kaget. Hah, pernikahannya baru 1 bulan. Kok sudah 4 bulan? Itu kan menjadikan fitnah. Tapi kita sebagai orang muslim, enggak usah gitu dong. Betul tidak? Karena kita bukan alat untuk menghukum. Karena kita belum tentu bersih. Menghina orang, belum tentu you bersih. Apalagi you punya keturunan. Pak Ustaz, mau tanya. Dalam hukum Islam, dalam pandangan agama Islam, apabila seseorang itu hamil di luar nikah, ya, sebaiknya apakah dia menikah lebih dahulu atau nunggu anaknya lahir baru menikah? Wah, menarik sekali. Kalau begitu, kita beri kesempatan yang mau lewat dulu. Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah! Berbicara tentang hamil di luar nikah. Sudah diwanti-wanti oleh agama latak rebut sinah, jangan dekati sinah. Weh, kau dekati. Bobolah jadinya. Dan menarik sekali yang ditanyakan oleh Mas Gilang dari Dring. Apakah wanita yang hamil di luar nikah bisa dinikahi pada saat dia hamil atau tunggu setelah dia melahirkan dulu? Cepat nikahi. Karena jangan sampai kasihan anaknya. Bukan anaknya yang dihujat. Kasihan anaknya. Melihat akte kelahirannya. Hah? Akte kelahiran saya kok 91? Baru ibu bapak saya menikah tahun 92? Jelek. Jelek untuk si anak. Ini penyelamatan buat anak. Ini menarik sekali. Ada 3 bentuk. Yang pertama, jangan dinikahi. Karena dia hamil, tapi ada suaminya, tapi meninggal. Atau suaminya ceraikan. Jadi jangan nikahi kamu. Jangan nikahi. Jangan. Tunggu dia melahirkan dulu. Tapi kan ada bapaknya. Ini bukan hamil di luar nikah. Kemudian yang kedua, ini hamil di luar nikah dan pacarnya yang menghamilinya, dia mau bertanggung jawab. Kalau perlu nikahi cepat supaya tidak jadi fitnah buat keluarganya. Betul tidak? Yang ketiga, ketika dia melahirkan, dia lahir setelah menikah, apakah masih bisa dinikahi? Makanya ada yang membolehkan setelah dia melahirkan bisa dinikahi lagi. Tapi tidak usah dipestakan untuk memperbaiki anak yang berikutnya. Nah, mau nanyakan kalau misalnya orang yang menikah, hamil di luar nikah itu udah pasti diharamkan karena melakukan zina, ya kan? Nah, kalau kok ada yang bilang anaknya itu walaupun udah cepet-cepet nikah juga udah tetap aja anak haram gitu. Astagfirullahaladzim. Emang benar kayak gitu? Tidak ada anak haram. Dalam Islam tidak ada anak haram. Yang ada perbuatannya, bapaknya, mamanya yang haram. Bukan anak itu yang haram. Karena tidak ada anak yang minta dilahirkan dari mama yang gituan. Dia tidak minta rekomendasi dari malaikat. Malaikat, lahirkan dong aku di perut dia. Tidak. Tidak ada. Jadi tidak ada anak haram. Jangan pernah memandang enteng seseorang, itu anak haram tuh, tidak boleh. Anak itu tidak haram, yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Baik, kalau memang ada unek-unek, kesan-kesan dengan acara Islam itu indah, silakan layangkan di Twitter Islam itu indah, di @islamitu_indah. Simpan di situ, nanti aku jawab sendiri. Baiklah, mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak. Kita sadarkan diri kita, nasihati diri ini, tegur diri kita, jangan sampai kita sendiri mengalami hal yang tidak kita inginkan. Jangan pernah menganggap diri kita ini suci. Jangan pernah engkau menilai dirimu lebih baik dari orang lain. Karena tidak ada jaminan buat kita untuk selamat dari kemaksiatan. Tidak ada jaminan untuk kita selamat dari kelinciran dosa-dosa itu. Jagalah diri ini. Jagalah kehidupan sekitar kita. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Ya Allah. Ya Allah. Aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu. Dari segala macam godaan. Dari segala macam godaan. Dari segala kemaksiatan. Dari segala kemaksiatan. Ya Allah. Ya Allah. Janganlah engkau mengantarkan aku. Janganlah engkau mengantarkan aku. Janganlah engkau melupakan aku. Janganlah engkau melupakan aku. Janganlah engkau membiarkan aku. Janganlah engkau membiarkan aku. Dan janganlah engkau meninggalkan aku. Dan janganlah engkau meninggalkan aku. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Indahkanlah aku. Indahkanlah aku. Dari sifat keangkuhan. Dari sifat menyepelekan orang lain. Ya Allah. Ya Allah. Berikanlah kebanggaan. Dari kedua orang tua kami. Agar mereka bangga atas perbuatan yang kami lakukan. Tidak membuat mereka malu. Dari perbuatan yang kami lakukan. Hamil di luar nikah. Jangan pernah bisa menyalahkan siapa. Jangan pernah kita mencap siapa. Tapi kembalikan pada diri kita. Belajarlah dari kegagalan orang lain. Belajarlah dari sesuatu yang jelek dari orang lain, bahwa sesuatu itu jelek. Dan kalau memang itu terjadi, kembalikan kepada Allah. Dan tidak ada hak kita untuk menghakimi mereka. Hamil di luar nikah mungkin kehilapan buat mereka. Hamil di luar nikah bisa jadi karena ketidaktahuan tentang agama. Hamil di luar nikah karena mungkin tidak adanya pengawasan. Hamil di luar nikah karena kurangnya perhatian. Terimalah atas apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau memang itu buruk, jadikan pelajaran bahwa itu jelek dan jangan lakukan. Dan kalau memang itu baik, ikuti supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bisa lihat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahadillah suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.